بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الإمام البربهاري رحمه الله والتكبير على الجنائز أربع أي أربع تكبيرات وهو قول مالك ابن أنس وسفيان الثوري والحسن ابن صالح وأحمد ابن حنبل والفقهاء وهكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا هو المشهور وهذا هو مذهب الجمهور بهو تكبير dalam salat jenazah itu ada empat kali takbir. Dan ini bukan hanya pendapat Imam Malik wa Sufyan wal Hasan ibn Saleh wa Ahmad ibn Hanbal, dan bahkan ini adalah pendapat jumhur al ulama. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Namun juga datang dari Inda Muslim dalam riwayat al-Imam Muslim bahwa Ar-Rasul alaihi salatu wassalam salat jenazah bertakbir sebanyak 5 kali. Bahkan sebagian ulama diantaranya Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah mensahihkan, dan insyaallah ini memang sahih, takbir dalam salat jenazah ada yang sampai 7 bahkan 9. Nah, maka dijelaskan oleh para ulama yang berpendapat bahwa hadis-hadis tersebut sahih, bahwa takbir yang lebih dari 4 kali, takbir pertama, setelah takbir pertama membaca Al-Fatihah, setelah takbir kedua membaca salawat, takbir ketiga mendoakan mayit, takbir keempat yang biasanya diam saktah sebentar, kemudian salam. Kalau ada yang sampai 5, bahkan 7 atau 9, disebutkan oleh para ulama, ini ala hasab maka nati al janazah awil mayit minal fadail. Lima misalnya, ketika memang jenazah tersebut orang yang dikenal dengan solehan yang luar biasa, memiliki jasa dalam Islam yang luar biasa misalnya, nah maka ditambah 1 takbir lagi. Maka takbir yang 4 diisi dengan doa. Kalau tadi diam sebentar, maka yang sekarang apabila 5 atau yang 7 atau 9, tiap-tiap takbirnya diisi dengan doa, diperbanyak, diulangi. Nah, al-khulasah hadis tentang takbir dalam salat jenazah lebih dari 4 ini, yang 5 takbirat itu pun juga diriwayatkan oleh Muslim dan di sini sahih. Begitu pula 7 atau 9 hadis-hadis ini disahihkan oleh sebagian ulama, diantaranya Syekh Al-Albani rahimahullah, begitu juga As-Sanani wa Ibnu Al-Qayyim dalam Zadul Ma'ad, As-Sanani dalam Subul Salam. Syekh Al-Albani bisa dilihat dalam kitab Ahkamul Janaiz. Ya. Ini pun juga boleh. Namun dilakukan sesekali kondisi orang yang memang dianggap. Nah, hukum asalnya kita tetap melakukan 4 takbirat. Seperti itu. Baik. Qala wal imanu bi anna ma'a kulli qatratin malakan yanzilu minas sama hatta yadha'aha haitsu amarahu Allahu 'azza wa jalla. Dan beriman bahwa setiap qatrah tetesan air itu ada malaikat yang turun dari langit, hujan ya, setiap tetesnya ada malaikat yang meletakkan tetesan tersebut di mana saja sesuai dengan apa yang Allah perintahkan. Sebetulnya setiap tetesan ini ada malaikat. Tidak ada hadis dari Rasul alaihi salatu wassalam, namun datang dari sebagian tabi'in, di antaranya Al-Hasan Al-Basri, ya, dan yang lainnya, dengan sanad disebutkan di sini oleh Al-Mu'allik, ya, dengan sanad yang hasan, seperti itu. Disebutkan juga oleh Al-Imam Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wa Nihayah. Namun secara umum kita beriman bahwa hujan yang turun ini Allah Subhanahu wa taala mewakilkan atau memerintahkan seorang malaikat yang mulia untuk bertugas, di antaranya ya, salah satu tugas malaikat ini menurunkan hujan, ya, yaitu siapa? Hah? Siapa malaikat yang Allah tugaskan untuk mengatur tentang atau ditugaskan Allah memerintahkan untuk menurunkan hujan? Israfil, ya, malaikat Israfil. Nah, ini hak, ya, seperti itu. Namun setiap tetesannya ada malaikat, Allahu a'lam. Hadis dari Rasul alaihi salatu wasallam tidak ada. Nah. Baik. Qala rahimahullah wal iman bi anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam hina kallama ahlal qalib yauma badrin. Al-qalib, suatu sumur yang di situ dibuang bangkai-bangkai kaum musyrikin yang meninggal dalam perang Badar. Nah, ay al-musyrikin kanu yasma'una kalamahu. Dan kita beriman bahwa Rasulullah alaihi salatu wasalam ketika mengajak bicara bangkai-bangkai kaum musyrikin tersebut yang meninggal di perang Badar tersebut, bahwa mereka itu mendengar apa yang disampaikan oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam. Ya Aba Jahl ibn Hisham, ya Umayyah ibn Khalaf, ya Utsbah ibn Rabi'ah, ya Syaibah ibn Rabi'ah, alaysa qad wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqa, fa inni qad wajadtu ma wa'adani rabbi haqqa. Wahai Abu Jahal, wahai Utsbah dan yang lain-lainnya, Rasulullah SAW memanggil mereka dengan nama-nama mereka, bangkai-bangkai tersebut. Apakah kalian sekarang sudah mendapatkan apa yang Allah ancamkan kepada kalian, Allah yang Allah janjikan kepada kalian? Adapun aku, kata Rasulullah SAW, telah menjumpai apa yang Allah janjikan kepadaku berupa kemenangan. Nah, ya, seperti itu. Maka kemudian Umar mendengar ucapan Rasulullah alaihi salatu wassalam. Faqala ya Rasulullah, kaifa yasma'u wa anna yujibu? Bagaimana mereka mendengar dan bagaimana mereka bisa akan menjawab panggilanmu? Wa qad jayyafu, mereka sudah jadi bangkai. Nah, maka berkata Rasulullah alaihi salatu wassalam, walladhi nafsi biyadihi ma antum bi asma' lima akul minhum. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, tidaklah kalian ini lebih mendengar apa yang aku ucapkan dibanding mereka. Umar dan para sahabat, kata Rasulullah SAW, tidaklah lebih mendengar apa yang ucapkan dibanding mereka. Artinya mereka pun sama mendengarnya sebenarnya kalian mendengar. Orang yang hidup tidak lebih mendengar. Hal ini akhirnya menyeret kita kepada sebuah permasalahan yang masyhur di kalangan orang ulama. apakah mayit itu bisa mendengar? Nah, sebagian ulama berpendapat, iya, bisa. Dalilnya kisah ini, Qalib atau ahli Qalib al-Badr. Di antaranya juga kisahnya jenazah yang ketika diletakkan pertama kali mendengar langkah-langkah ya terompahnya orang yang menguburkan. Seperti itu. Di antaranya juga dalil yang menunjukkan mayit itu mendengar, disyariatkannya salam kepada ahlul kubur. Nah, adapun sebagian ulama mengatakan bahwa mayat itu tidak bisa mendengar. Nah, dalilnya diantara firman Allah Subhanahu wa taala, "Ma anta bi musmi'in man fil kubur." Ar-Rasul, kata Allah Subhanahu wa taala tentang Ar-Rasul alaihi salatu wasalam, "Sungguh engkau tidak mampu untuk membikin mendengar orang yang ada di kubur." Ayat yang lainnya juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "In tad'uuhum la yasma'u du'aakum walau," maka kata-kata walau, "walau sami'u mastajabu lakum." Kalau kalian meminta kepada mereka, niscaya mereka tidak akan mendengar kalian. Ya, orang-orang yang meminta-minta kepada orang yang sudah mati dalam kubur, kata Allah Subhanahu wa taala, "In tad'uuhum," kalau kalian berdoa, minta-minta kepada mereka, "la yasma'u du'aakum," mereka tidak bisa mendengar permintaan kalian. "Walau sami'u," kalaupun mendengar. Berarti tidak mendengar. "Mastajabu lakum," walau sami'u, kalaupun mendengar, mereka tidak mampu untuk menjawab, untuk mengabulkan doa kalian. Nah, ayat ini sharih, jelas, dan ayat yang tadi jelas menunjukkan bahwa al-amwat itu tidak bisa mendengar. "In tad'uhum la yasma'u du'aakum." Yang rajih, Allahu a'lam bisawab, apa yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, bahwa kisah-kisah tentang yang bangkai-bangkai perang Badar atau langkah-langkah yang didengar oleh mayat itu terjadi hanya ketika itu saja. Allah jadikan ya mereka, mayat-mayat tersebut bisa mendengar, taubikhan lahum, untuk taubikh, merendahkan mereka nih. Nah, biar mereka kaum musyrik itu semakin sakit. Nah, ketika hidupnya ngeyel, diajak tauhid gak mau, meninggal, Allah perdengarkan mereka agar mereka semakin Allah azab dengan, kan semakin tersiksa. Hah? Ya kan? Di dunia sudah diberitahu, ayo bertauhid, jangan syirik, masih ngeyel, perang, mati, terbunuh dan ngelihat ini nanti tempatnya di mana, masuknya ke mana sudah tahu sudah. Tambah lagi mereka ini kan penyesalan akhirnya sudah isinya, ya kan? Nah, orang musyrik, orang kafir kalau sudah mati isinya penyesalan. Fir'aun sudah fil ghorroh, baru kemudian aman tuh birob. Aku beriman dengan Rabbi Musa. Nah, Fir'aun terlambat sudah, nyawa sudah di kerongkongan. Mereka menyesal dengan penyesalan yang luar biasa. Semakin Allah jadikan mereka terazab dan azab, Ar-Rasul alaihi salatu wasalam mengajak bicara mereka. Itu kan betul-betul luar biasa. Menyesal tapi tidak berguna sudah. Mereka mendengar Rasulullah mengajak bicara. Kalian dapati apa yang Rabb kalian janjikan? Nah, sehingga qadiyatul a'in, jadiannya situ saja. Bagaimana dengan mayat yang mendengar langkah? Sama. Setiap mayat yang mendengar langkah ketika itu saja. Di luar itu tidak. Bagaimana dengan disyariatkannya salam? Salam kepada mayat, jangankan mayat biasa, Ar-Rasulullah alaihi salatu wassalam pun tidak mendengar. Makanya dalam hadis disebutkan bahwa setiap salam dan salawat yang disampaikan seorang mukmin, Allah mengutus malaikat untuk kemudian menyampaikan kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam. Jadi bukan beliau mendengar, apalagi mayat biasa, sehingga ada yang menyampaikan salamnya. Bukan mereka langsung yang mendengar. Seperti itu. Ala kulli hal, para ulama berselisih, namun yang pasti, dan ini mahal al-ittifaq, kalau sekedar mayat mendengar, ada yang berpendapat ya mendengar, ada yang enggak. Namun al-kul, semuanya ittafaqu ala anna al-amwat ya tidak mendengar ketika dimintai. Ini sepakat sudah. Karena ayat tadi seperti itu. Ayatnya menyatakan in tad'uhum la yasma'u du'a'akum. Kalau kalian meminta, berdoa kepada mereka, meminta-minta, mohon kepada mereka, la yasma'u du'a'akum. Ini sepakat. Sehingga yang tadi berpendapat bahwa mayat itu bisa mendengar kalaupun pendapat ini benar misalnya. Namun orang yang berpendapat pendapat ini juga sepakat dalam kondisi sang mayat tersebut dimintai, ya, maka mayat tersebut tidak bisa mendengar. Kenapa? Dia sibuk dengan urusan yang lainnya. Kita, ya, kalau sudah fokus pada sesuatu, apa ini orang ngomong? Ya kan, padahal mungkin di sebelahnya, dekat, seperti itu. Tapi kita sudah sibuk dengan, sudah ini nggak tahu apa yang dia omong, kan seperti itu, ya kan? Maka jawaban atau penjelasan dari ulama yang berpendapat mendengar, ya, ketika dalam kondisi mereka dimintai, ada orang berdoa meminta kepada mereka, mereka nggak bisa mendengar, mereka sudah sibuk dengan urusannya masing-masing. Seperti itu. Sehingga yang rajih pendapat yang mengatakan bahwa hukum asal mayat itu tidak mendengar. Adapun kejadian-kejadian yang tadi itu, ya sudah pas itu saja Allah takdirkan, Allah jadikan mereka bisa mendengar. Namun semuanya sepakat kalau ketika kondisi ada seorang yang berdoa dan minta kepada mereka, kepada mayat tersebut, maka mayat tersebut tidak bisa mendengar karena ayatnya jelas mengatakan seperti itu. Baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan atau disampaikan, dipersilahkan. Fadal, Mas Pri. Bagaimana sikap seorang muslim tetangganya ada yang meninggal dalam kondisi dia non muslim? Kalau tidak ada yang menguruskan jenazahnya, kita uruskan jenazahnya. Kalau ada yang menguruskan jenazahnya dari kalangan keluarganya dengan tata cara agama mereka yang di situ ada unsur pelanggaran syar'i, maka kita jangan datang. Karena sore biasanya dengan musik-musik, dengan apa? Ya jangan datang. Ali bin Abi Thalib ketika bapaknya meninggal, ya sudah enggak ada yang menguruskan. Rasulullah alaihi salatu wassalam memerintahkan Ali untuk mengurus jenazah Abu Thalib, bapaknya kafir, seperti itu. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau tidak ada pelanggaran syar'i diuruskan dengan mereka, dilihat sekedar takziah, apalagi dalam rangka melunakkan hati mereka, takziah sekedar jangan bersedih, ini sudah Allah takdirkan seperti itu, maka insya Allah tidak mengapa. Ya, ucapan-ucapan seperti ini. tapi mudah-mudahan diampuni, ya jangan. Nah, orang kafir ya, enggak bisa, sudah meninggal ya sudah. Nah, jadi seperti itu. Naam sahih, afwan. Malaikat penurun hujan Mikail. Naam sahih. Afwan. Keliru ana tadi menyebut Israfil. Naam, yang betul adalah Mikail. Sahih. Israfil malaikat yang meniup sangkakala namun hadisnya dhaif. Sahih. Hadisnya dhaif. Seperti itu nah. Jazakallah khairan. Apakah termasuk kebaikan kita membantu saudara antar jemput anaknya yang sekolah di sekolah umum? Sekolah umum yang anak tahu di Indonesia ya seperti itu sudah kondisinya. Nah, ya, maka sebisa mungkin dihindari untuk berta'awun dalam hal-hal seperti ini. Kalau memang tidak ada mahdzur syar'i, tidak ada sesuatu yang terlarang dari syar'i, enggak mungkin asatidzah atau melarang untuk menyekolahkan sekolah umum atau yang lainnya. Dalam kondisi dibutuhkan ijazahnya itu sebetulnya ya bisa dimanfaatkan kan seperti itu. Namun kondisi yang seperti itu aja, artinya nah sehingga dihindari sebisa mungkin. Nah, barakallahu fikum. Baik. Yang lain? Nah, fadal Abu Zubair. Seorang wanita yang menyusui bayi kalau hanya sekali atau hanya dua kali atau hanya tiga kali atau hanya empat kali walaupun kenyang semuanya maka tidak teranggap mahram, tidak, masih belum jadi mahram. Nah, karena dalam hadis yang disebutkan bahwa hubungan mahram susuan itu khamsu rabaat, lima kali susuan yang mengenyangkan. Jadi jangankan satu, empat kali aja walaupun kenyang semua masih belum. Nah, seperti itu. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.